إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masih kita meneruskan kajian Tibun Nabawi yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Kata beliau, al-amradu naw'an. Berkata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, yang namanya sakit itu ada dua jenis. Ini istilah beliau, definisi beliau, dan di zaman beliau, karena masing-masing zaman nanti berubah dengan istilah, dengan keadaan, dengan situasi, dengan kondisi, dengan alam, dengan ini, dengan itu, dan pengobatan tradisional berbeda dengan pengobatan medis timur barat, berbeda antara pengobatan timur dan barat, juga berbeda dengan definisi yang ada di zaman Ibn Al-Qayyim rahimahullah, Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah, Ibn Taymiyah rahimahullah sebagai gurunya, dan a'immah yang lainnya, masing-masing punya istirahat yang sebenarnya tujuannya satu, sama saja. Ya, sehingga tidak ada pertentangan ini dengan itu, dalam artian mungkin istilah yang dipakai di zaman beliau ya seperti itu, karena zaman beliau contoh seperti sekarang kayak COVID nih, COVID ya semua akhir, COVID ya COVID, tapi zaman beliau ada wabah, ada ini, ada itu, ya. Sehingga masing-masing berbeda-beda. Dan yang kita bahas adalah zaman beliau. Sehingga ya mungkin yang punya basic pemahaman kedokteran barat atau pengobatan timur atau mungkin tradisional atau yang lainnya, maka sebenarnya prinsipnya sama, hanya mendekatkan pada pemahaman saja, dan istilah dari masing-masing pakar itu berbeda-beda, istilah dari masing-masing zaman juga berbeda-beda, ya. Nah, sehingga kita sampaikan di sini supaya tidak membingungkan, ya. Yang intinya sebenarnya satu, masalah kesehatan. Ya, jangankan hal itu, ya kadang definisi Ibnu Qayyim rahimahullah saja berbeda dengan apa yang didefinisikan oleh Al-Imam Dzahabi rahimahullah. Sama-sama beliau mempunyai kitab Tibun Nabawi satu zaman. Kedua-duanya adalah muridnya siapa? Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sehingga ini hanya istilahat yang pada dasarnya hanya mendekatkan pada pemahaman supaya kita faham. Ya, labas. Tidak mengapa kita mengambil ini dan itu selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, amradun madiyah takun an ziyadatin maddah afratat fil badan hatta adarrat bi af'alihi tabi'iyah. Jenis penyakit itu ada dua. Penyakit yang pertama adalah amradun madiyah. Jadi penyakit yang sifatnya dari madiyah. Madiyah itu bahan bakar, atau bukan bahan bakar, bahan baku manusia. Ini secara lugawi aja ya, kita artikan. Mawad, madah, ya artinya komposisi. Maksudnya apa? Kalau di zaman sekarang mungkin simpelnya penyakit dalam. Paham gak? Ya. Ya itu yang Anda sampaikan tadi. Masing-masing berbeda-beda satu zaman dengan yang lainnya. Untuk supaya mungkin karena kadang yang namanya terjemahan ini kalau saklek-saklek ya agak repot. Terlebih kalau basicnya hanya mempunyai basic apa bahasa Arab tok. Maksudnya apa, dia cuma faham nahwu sharaf saja tapi dia tidak mempunyai basic ilmu kesehatan atau tradisional atau kedokteran timur dalam artian pengobatan timur atau yang lainnya, sehingga kadang menerjemahkan dari apa namanya kalam a'immah terkhusus masalah Tibun Nabawi ini agak saklek sehingga susah difahami. Kebanyakan dari kitab-kitab terjemahan seperti itu ya, karena mohon maaf kebanyakan dari mereka hanya basicnya bahasa Arab saja, dan bahasa Arab tentunya bahasa Arabnya Al-Imam Abdul Qayyim rahimahullah di zamannya sangat luas, dalam, dan harus dicocokkan dengan zaman kita. Sehingga untuk lebih memudahkan kepada pemahaman ya dengan bahasa kita. Ya, seperti itu. Taqribul faham. Ya, hanya mendekatkan pada pemahaman saja. Karena kalau diartikan saklek-saklek ya susah memahaminya, enggak nyambung nanti. Ya. Nah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, amradun madiyah. Penyakit yang pada dasarnya dari bahan dasar, bahan baku manusia. Bahan baku manusia apa? Ah, tanah kan. Dan itu terbagi. Nanti kalau sudah jadi manusia kan berbagi, ada darah, ada air mani, ah, ada ini, ada itu. Ya kalau di zaman sekarang ya penyakit dalam. Dalam ya ada darahnya. Oh, sakit darah, sakit ini, sakit itu. Itu untuk takribul faham aja, mendekatkan kepada pemahaman saja. karena penjabarannya, penjelasannya apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ada keserupaan, ada kemiripan. Takunu an ziyadatin madah. Biasanya penyakit madiyah ini atau penyakit dalam ini biasanya seseorang tersebut terkena penyakit karena terlalu banyak atau terlalu berlebihan dari komposisi yang ada di dalam tubuhnya atau komponen yang ada di dalam tubuhnya, atau ibaratnya penyakit dalam, kalau misalkan berlebihan darahnya, paham gak? Kira-kira bermasalah gak? Bermasalah. Orang kelebihan darah bermasalah. Masalahnya banyak. Masalah ini, itu, ini, itu. Itu cabangnya banyak. Ya, bisa ke jantung, bisa ke darah, bisa ke apa namanya, masalah ini dan itu dan lain sebagainya. Ya. Nah, artinya di sini Ibnu Qayyim rahimahullah ingin menjelaskan di zaman beliau, ya, keadaannya, masalah terlebih masalah kedokteran, masalah kesehatan, pengobatan maksudnya adalah penyakit yang seperti ini biasanya dari sesuatu yang berlebihan di dalam tubuhnya. Kalau yang berlebihan adalah darahnya, ya akan terganggu. Kalau yang berlebihan misalkan air maninya, berarti kan apa? Berlebihan. Kalau berlebihan misalkan dari cairan, cairan banyak nih, ada air mani, ada air kencing, ada air ini itu, ya mungkin dalam ilmu akupuntur ada jing, ada jinye, ada macam-macam, ya ada bahan cairan yang dasar. Ya ini maksudnya, ini kalau sifatnya berlebihan di dalam tubuh, biasanya, bukan biasanya, memang berbahaya. Ya. Sampai di sini bisa difahami enggak? Sehingga kadang ketika diperiksa, kalau di zaman sekarang ya, kalau fulan kok enggak kedetek nih sakitnya. Sakitnya apa? Autoimun. Autoimun itu apa? Lah itu dia. Ya. Istilahnya istilah baru. Ya artinya istilah zaman sekarang dengan istilah Ibnul Qayyim jauh berbeda. Sehingga adapun kita hanya untuk mendekatkan pada pemahaman saja. Mencocok-cocokkan mana yang lebih pas. Ya, dan tentunya ya, enggak memaksakan, tidak. Ya, terukur, ya, terarah. Misalkan kalau berlebihannya, nah, pada darah akan terganggu apa? Kalau berlebihannya dalam cairan, cairan banyak. Ya, nah. Ya, apakah cairan enam yang sifatnya adalah bermanfaat atau limbah dalam artian seperti air kencing atau yang semisalnya. Nah, di dalam tubuh. Ya. Jadi amradun madiyah, penyakit yang sifatnya madiyah, lebih enaknya ya tadi penyakit dalam ini biasanya dari hal-hal yang berlebihan di dalam badan. hatta adarrat bi af'alihi tabi'iyah, sehingga akan membahayakan keadaan tabiat kebiasaan seseorang, kesehariannya. Bahaya, sangat berbahaya. Wa hiyal amradul aktsariyah, dan ini adalah penyakit yang paling banyak diderita oleh manusia. Wa sababuha idkhalu ta'am 'alal badan qabla hadmil awal. Sebabnya, coba lihat. Ya, beliau memberikan alasan yang mendasar. Ya, klasik, karena yang kita pelajari adalah klasik, simpelnya ya adalah idkhalu ta'am 'alal badan qabla hadmil awal. Memasukkan makanan ke dalam tubuh sebelum dicerna oleh tubuh, ya makanan yang pertama, ya masukin makanan kedua, ketiga, keempat, berikutnya, berikutnya, berikutnya, makan terus sehingga yang satu saja belum dicerna, yang kedua, yang ketiga, yang ngantri. Ya, ini yang repot kalau sudah ngantri. Ya, kalau bisa dicerna semuanya. Kalau jadi sampah, kalau jadi penyakit, kalau membahayakan dia bagaimana? Ya, sehingga berlebihan. Berlebihan sifatnya. Ya, kalau bisa dibuang melalui ya nam air seni atau BAB, itu bagus. Kalau mampet, kalau gak bisa, ini kan akan membahayakan. Atau kelebihan darah, energinya kelebihan, maka dikurangi dengan berbekam. Ya, kalau kelebihan makanan, maka dimuntahkan. Ya, cairan, ya cairan banyak jenisnya. Sehingga ini ringkasnya saja, karena rinciannya banyak, cabangnya banyak ini. Kalau dalam ilmu pengobatan timur, cairan tuh ya ada cing, ada jinye, ada cairan yang lainnya. Ya, cairan-cairan yang mendasar. Ada cairan yang bisa bermanfaat, ada cairan yang tidak. Mungkin istilah di kedokteran barat ya beda juga. Ada sel darah putih, ya ada nanah, ada cairan ya di perut, di lambung, di liver, di ini, di itu. Ya ada cairan di paru-paru. Ya, kalau berbahaya, kalau berlebihan cairan di paru-paru kan jadinya apa? COVID. Karena banyak cairan. Nah, ini kan bahaya. Pneumonia. Nah, jadi itu. Ya. Kalau cairannya di nah, tepat pada organnya yang membutuhkan cairan sih enggak apa-apa. Tapi kalau misalkan cairannya sampai ke jantung atau ke paru-paru, ah ini yang repot kan. Nah, ini maksudnya kalau berlebihan ya maka akan membahayakan badan, sehingga aktivitas yang natural yang keseharian dia normal seperti itu akan terganggu pasti. Ya. Nah, sebabnya apa? Ya tadi idkhalu ta'am 'alal badan qabla hadmil awal. Ini di antara sebabnya. Ya, di antara sebabnya adalah dia makan terus sebelum apa? Makanan yang pertama dicerna. Ya. Jangan nasi uduk atau nasi kuning, tambah lagi ada ayam bakar, ada lagi misalkan mie ayam, ada lagi bakso, ada lagi sate. Waduh, ini yang satu aja, yang pertama aja belum selesai nih. Sehingga kalau sudah berlebihan, ia akan bahaya, membahayakan dirinya, tubuhnya. Wa ziyadatu fil qadr alladhi yahtaju ilaihi al-badan, dan berlebihan, ya, terlalu banyak kadarnya yang dibutuhkan oleh badan. Misalkan dia makan coklat, ya kebutuhan badan untuk masalah gula ya sedikit saja, tapi dia berlebihan, berlebihan, berlebihan, maka akan menimbulkan apa? Ah, diabetes bisa. Nah ini dia. Atau dia makan sesuatu yang pedas, berlebihan. Untuk secukupnya sih terukur, terbatas, ya semua nah tepat dan tidak berlebihan, maka akan menyehatkan. Atau dia makan jamu terus, pahit. Loh kok ke badan beda? Ya awal sih enak, badannya enak, enteng, enak. Tapi kalau sudah overdosis, kebanyakan, nah ini yang bahaya. Atau dia makan yang asin, berlebihan, asin, asin, asin, asin. Ikan asin, ini asin, itu asin, nah ini yang bahaya. Sehingga kalau sudah berlebihan, ini yang bahaya. Dari kadar tubuh. Biasanya, secara natural, tabiat badan itu, kalau yang faham dia bisa, loh kok badan udah gak enak nih. Itu sebenarnya udah sebagai sinyal. Ya, misalkan dia berlebihan makan apa? Ah, apa? Yang pedes. Tubuh udah ngasih sinyalnya, udah sakit. Udah perut udah brok-brok-brok-brok-brok misalkan. Itu sebenarnya udah sinyal dari tubuh. Lah ente makan terus, lanjut terus. Nah ini sebenarnya dari tubuh aja udah kesakitan, udah gak kuat. Tolong ampun, ampun katanya. Ya udah cukup, jangan dilanjutin. Paham gak? Atau dia makan yang asem. Seperti apa? Mangga. Mangga terus asem, udah tahu dia juga udah sakit perut. Rujak hantem katanya, tenang aja, ya ada ramuannya katanya. Ternyata dia sakit ya sebulan, kan bahaya juga. Nah, sehingga jangan berlebihan. Kalau terukur dan tepat pada dosisnya, maka tidak mengapa, bahkan menyehatkan tubuhnya. Wa tanawul aghdiyah al-qalilan nafa' al-batiyat al-hadm wa al-ikthar min al-aghdiyah al-mukhtalifah al-taraqib al-mutanawi'ah. Atau sebaliknya dia makan minum yang kurang bergizi atau susah untuk dicerna. Hal-hal yang susah untuk dicerna dia makan. Apa makanan yang susah dicerna ke lambung? Mie instan biasa. Apa lagi? Hah? Apa? Ciki-cikian kayak gitu itu merusak. Ya. Atau yang semisalnya jajanan-jajanan. Ya. Nah. Ini juga akan merusak apa? Dengan lambat laun akan merusak apa? Organ dalam tubuh manusia. Coba berdiri. Kamu berdua berdiri. Ini amat berdiri. Amat. Lagi talim jangan. jangan ini lagi. Walikthar minal aghdiyah al-mukhtalifah tarakib al-mutanawiyah, dan juga terlalu berlebihan di dalam makanan-makanan yang komposisinya ya terlalu banyak. Ya, ya tadi misalnya pagi ya bubur ayam, nasi uduk, karedok lah, belum somai, belum bakso, belum ini, semua numpuk. Ah, buat napas saja belum ada, susah. Fa idza malal adami yubathnahu min hadzal aghdiyah wa atada dzalika, apabila ya dia kebiasaannya seperti itu, ya makan makanan seperti itu, kebiasaannya seperti itu, dan memang setiap harinya rutinitasnya seperti itu, awrathathu amradan mutanawiyah, maka dengan kebiasaan seperti itu akan mewariskan pada tubuhnya penyakit yang banyak. Tadi contohnya ya, kalau terlalu banyak kegemukan jadi apa? Fatty liver, ada lemak di livernya, ya sakit di tulang iganya, pengaruhnya kemana-mana, ke ini, ke itu. Berlebihan dalam manis, makan manis, gula, kena pankreasnya, kena diabetesnya. Berlebihan dalam pedas, kenapa? Melukai paru-parunya. Berlebihan dalam asam, ya kalau secukupnya sih menyehatkan, tapi kalau sudah berlebihan, berlebihan dalam pahit, berlebihan dalam ini, terus kebiasaan dia seperti itu, maka apa? Akan ya mewariskan pada tubuhnya penyakit yang sangat banyak. Berlebihan dalam apa? Makan apa? Yang berminyak, pagi berminyak, siang berminyak, malam berminyak, selama 40 tahun. Kira-kira tubuhnya jadi Pertamina banyak minyaknya. Itu bisa dijual Pertamina mah. Lah ini minyaknya minyak minyak jelanta atau minyak jelanta. Nah, ya bisa, tapi ya limbah hitungannya. Akhirnya apa? Keluar jerawat, hitam. Banyakan minyak. Ya, mohon maaf, jangan tersinggung yang jerawatan. Enggak ada maksud untuk menghina, tidak. Ini hanya memberikan contoh saja. Nah, atau mungkin sesak napasnya, jantungnya. Karena peredaran darahnya apa? Ketutup dengan minyak, lemak, minyak, lemak, minyak, lemak. Lemak terus dia makan. Ya. Minha bati'uz zawal wa sari'uhu. Fa idza tawassata fil ghada wa tanawal min qadra al haja wa kana mu'tadilan fi kamiyatihi wa kayfiyatihi kana intifa'ul badan bi akthar min intifa'ihi bil ghada'il katsir. Nah. Sehingga kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, nah apabila di dalam mengkonsumsi makanan dan minuman tawassut pertengahan ideal secukupnya terukur pas ya, wa tanawul min qadral hajah, dan dia mengambil atau makan dan minum sesuai dengan hajat kebutuhan dia, karena mu'tadiran fi kamiyati wa kaifiyah, standar terukur ya cukup ya di dalam makanan dan minumnya. Maka kalau sudah terukur cukup, tidak berlebihan, kana intifa'ul badan bih aktsar, maka pemanfaatan ke dalam tubuh itu lebih banyak, lebih besar ya dibandingkan dengan dia mengkonsumsi makanan minuman yang banyak, yang berlebihan. Susah, gak bisa. Ya contoh saja masalah kendaraan, kapasitas bensin mobil berapa sih tangki, ada yang tahu? Misalkan berapa liter, 20 liter, ya masing-masing beda-beda. Misalkan kapasitas fullnya dia berapa, ada yang 20 liter, 30 liter, dia isi terus Pak Pertamak, Pak ya Pertalit misalkan, dia isi Pertalit atau Pertamak, dia isi mobil kah motor kah, dia isi itu. Wah, dia isi apa, supaya dia pikir apa, supaya perjalanannya bagus, lancar atau cepat atau apa, dia isi apa, 100 liter. Kira-kira gimana? Faham gak dengan badan itu, dengan kendaraan? Bagaimana dengan badan antum? Hah? Bisa menampung seperti itu? Tidak akan bisa. Itu baru dari segi cairan saja. Misalkan kapasitas oli samping itu berapa liter? Misalkan 1 liter atau sekian liter, dia isi 10 liter, kira-kira gimana? Ini cairan oli, tadi cairan bensin. Kira-kira gimana? Berlebihan gak? Ya sama, tubuh juga seperti itu. Misalnya motor biasa, motor bebek, bannya berapa? Bannya berapa? 2. Dia tambah 100 ban. Kira-kira ini orang sehat atau orang stres? Hah? Panjang kayak Vespa itu. Kira-kira ini orang waras apa orang waras? Paham gak? Kenapa mau ngalahin katanya apa yang tronton itu, truk? Ya gak bisa, tetap normalnya dia 2 ban, jangan pasang 100 ban. Ya jangan disalahkan polisi kalau kamu ditangkap. Ya itu kalau sudah berlebihan seperti itu ya, terlalu cerdas ya, jadi seperti itu. Ya gak bisa, tubuh pun seperti itu. Faham? Mau makan mau minum seperti itu. Sama jamu juga seperti itu, kalau berlebihan gak bisa ya, dosisnya tidak bisa berlebihan. Jadi pas, takarannya pas, terukur, maka manfaatnya lebih besar. Nah, ini perkara yang penting yang disampaikan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.